padaku. Kaulah yang menyayangi, kaulah yang mengasihi manusia sebagai seorang kekasih. 100 kehidupan ku lalui, ku tetapkan berlabuh di jalanmu. Kaulah yang menyayangi, kaulah yang mengasihi manusia sebagai seorang kekasih. Ku minta teruskan, teruskan keridoanmu, teruskan, teruskan apa yang telah ku lakukan selama ini untuk penuhi segala yang kau janjikan. Ku minta teruskan, teruskan cinta kasihmu, teruskan, teruskan semua rasa dan sayangmu turut merestui. Ku minta padamu ya Allah. Manusia sebagai seorang kekasih. Ku minta teruskan, teruskan keridoanmu, teruskan, teruskan apa yang telah ku lakukan selama ini untuk penuhi segala yang kau janji. Ku minta teruskan, teruskan cinta kasihmu, teruskan, teruskan semua rasa dan sayangmu.